الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله سبلومنيا kami minta maaf karena kita mengajukan atau maju daripada jadwal yang telah ditentukan, yaitu ba'da al-asr menjadi ba'da az-zuhur dengan berbagai pertimbangan tentunya, yaitu agar memudahkan sebagian ikhwah untuk melanjutkan safar ba'da al-asr. Naam. Dan juga barakallahu fikum, jika dilanjutkan ba'dal zuhur secara langsung, insyaallah mauzu'nya masih bersambung dan kita insyaallah masih memiliki tenaga. Karena mengingat kalau kita mengisi tenaga dulu untuk makan siang, lemah tenaga kita. Nah, artinya mata kita enggak kuat. Barakallahu fikum. Jadi kita majukan sekitar beberapa menit, kita membaca kelanjutan daripada ahadis, dan kemudian setelah itu acara daurah ini mungkin selesai atau mungkin dilanjutkan. Maaf, kita enggak tahu sesuai dengan jadwal yang ada. Baik. Dan sebenarnya yang berhak pada hari ini untuk menyampaikan muhadharah adalah Al-Ustaz Abdul Munzir Dzul Akmal hafizahullah taala, tetapi adanya uzur sehingga kita menggantikan naam daripada kekosongan yang seharusnya beliau yang mengisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita baca. Yang selanjutnya, barakallahu fikum, telah kita fahami bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tersampaikannya kebaikan kepada umat. Dan ini merupakan awsaf, bagian daripada sifat-sifat ad-da'i ilallah, yang menginginkan kebaikan itu menyebar, yang menginginkan bagaimana umat manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebagaimana yang kita ingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Besarnya keutamaan yang mereka miliki karena memang niat dan besarnya usaha yang mereka lakukan dan upaya untuk menempuh sesuatu yang paling maslahat dan menginginkan maslahat untuk umat. Yang selanjutnya berkata beliau, "Yanbaghi wa'dhul mundafi'ina idza akhtaru wa tarshidun fi'alil mutahammisina idza ishta'alu hammatan wa hayjanan wa 'atifatan." Merupakan keharusan untuk kita barakallahu fikum meluruskan kesalahan dari orang-orang yang terjebak dalam dengan menggunakan cara yang terbaik tentunya, sehingga kesalahan itu hilang dan akan memunculkan kebaikan. Dan dianjurkan barakallahu fikum untuk naam meluruskan semangat yang muncul daripada al-mutahammisin, semangat yang muncul daripada orang-orang yang tumbuh semangatnya saat barakallahu fikum, semangat untuk bergerak itu menyala-nyala. Naam, semangat barakallahu fikum untuk melakukan sesuatu, untuk mengucapkan sesuatu, untuk bertindak dalam keadaan sedang hangat-hangatnya. Artinya barakallahu fikum, al-hamasah, semangat untuk beramal merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diperintahkan untuk at-tanafus, untuk kita bertanafus dalam semua nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Naam, sebagaimana firman Allah, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dan bagaimana barakallahu fikum, Allah ingatkan untuk kita melakukan istibaq dalam berbagai kebaikan. Maka tidak akan terwujudkan sebuah kebaikan kecuali adanya keinginan dan semangat. Tetapi al-hamasah hendaknya diiringi barakallahu fikum dengan ilm. Al-hamasah, semangat untuk beramal, hendaknya diiringi dengan ilm. Sehingga barakah apa yang dia lakukan, barakah apa yang dia ucapkan, dan hal ini barakallahu fikum memang keterkaitan dalam beramal atau keterkaitan dalam sebuah kebaikan itu tidak bisa dipilahkan. Apa keterkaitan dari sebuah kebaikan? Kata Imam Ibnu Qayyim, kebaikan itu memang tidak bisa diwujudkan. Naam, kecuali dengan dua hal. Yang pertama, al-iradah. Yang pertama, al-iradah, keinginan untuk melakukan. Keinginan untuk melangkah. Adanya hamasah. Naam, itu tentunya muncul ketika seorang memiliki iradah. Yang kedua, barakallahu fikum, adanya al-qudrah. Kemampuan untuk mengamalkan itu. Dan kemampuan untuk melakukan sesuatu sangat berkaitan dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, barakallahu fikum, dengan ilmu yang dia miliki. Qudrah. Maka barakallahu fikum, sebuah kebaikan harus diwujudkan dengan upaya. Adanya keinginan. Dan kita berupaya untuk menyempurnakan apa yang kita inginkan dengan Al-Kitab was-Sunnah. Apalagi perkara itu merupakan perkara yang besar. Sehingga hamasah, semangat yang menyala-nyala yang muncul daripada kita, terarahkan dengan arah yang baik, kepada arah yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan semangat para sahabat pada waktu itu untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh badui ini. Tabarakallahu fikum, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang besar dalam kehidupan kita. Dan jika kita tidak menjadikan beliau sebagai kuduah bagi kita, kepada siapa kita mengambil kuduah? Yang selanjutnya, barakallahu fikum, kata beliau, al-islamu dinu yusri wa bi khassatan fi amri da'wati ila Allah وتبلغي أحكامه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل من بعثه داعيا إلى جهة من الجهات: يسروا ولا تعسروا، كما سيأتي في الحديث الذي يليه. Agama ini adalah agama yang yusur, agama yang mudah bagi umat ini. Naam. Wallahi ya ikhwah, kalau kita mengingat keagungan dan besarnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, wallahi demikian besarnya. Apabila kita mengingat bagaimana al-jannah wal-nar, jika kita mengingat al-jannah wal-nar, maka sungguh subhanallah, agama yang Allah berikan kepada kita ini demikian mudah dan rahmat yang besar. Karena tentunya balasan dan jaza yang kelak Allah akan berikan demikian agungnya. Dan apabila kita membandingkan agama kita dengan agama-agama yang sebelumnya, subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipilihkan, tidak mendapatkan dua pilihan, kecuali beliau akan memilih mana yang paling mudah. Dan itu syafaqatan. Bagaimana lembut hatinya beliau, yang beliau rasakan, naam, untuk umat ini. Contoh yang paling mudah tentunya bagaimana ketika beliau al-Isra wal-Mi'raj. Ketika beliau mendapatkan perintah apa? As-salat. Jadi sekian puluh kali barakallahu fikum salat yang seharusnya dia lakukan, sampai akhirnya Allah mudahkan untuk hanya dilakukan dalam sehari berapa? 5 kali. Lebih lagi kata beliau, "Na'am wa bi khasatan fi amri ad-da'wati ila Allah," lebih khususnya yang berkaitan dalam permasalahan ad-da'wah ilallah. Ini benar-benar barakallahu fikum, kita harus memperhatikan sesuatu yang terbaik dalam langkah. Dan seharusnya seorang da'i memberikan jalan yang paling mudah bagi umat ini, bukan untuk menelantarkan syariat tentunya. Kemudahan dengan takaran sebagaimana yang telah kita baca. Ketika dihadapkan kepada satu masalah, dia berupaya untuk na'am mengarahkan umat kepada maslahat yang paling besar. Ketika dia dihadapkan dengan suatu madarat yang harus memang dia memilih di antara keduanya, diarahkan umat untuk memilih madarat yang paling ringan, mafsadah yang paling ringan. Ini dai mengarahkan umat dengan demikian kasihnya dan demikian cintanya untuk umat ini, yang selalu menginginkan kebaikan untuk umatnya. Dan sebagaimana anjuran Rasulullah, sebagaimana barakallahu fikum kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengutus utusan para dai, maka beliau menyampaikan nasihat sebagaimana yang akan kita baca pada hadis yang berikut ini. Kita buka pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis 637 atau hadis yang kelima. Naam. Berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap beliau mengutus utusan para duat. Naam. Yang mana duat ini akan mengajarkan kepada umat agama Allah. Dan tentunya warakallahu fikum, mereka harus membekali perkara-perkara yang akan dengannya terjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dan tersampaikannya kebaikan ini kepada umat. Ketika seorang sudah menempuh pada jalannya, ketika seorang sudah menempuh warakallahu fikum kepada apa yang diperintahkan, Maka ketika ada rintangan, ketika ada cobaan, maka insya Allah akan ada jalan keluarnya. Dan ingat, bukan berarti dalam dunia dakwah tidak akan ada rintangan yang menghadang. Apalagi dakwah ini adalah dakwah sunnah. Naam. Akan banyak cobaan tentunya. Dan disinilah seorang da'i, seorang ahlu sunnah secara umumnya, tertuntut untuk kembali sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memohon bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah. Dan menempuh apa yang Allah perintahkan. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Yassiru. Wa la tu'assiru. Wabashiru. Wa la tunaffiru. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, beliau bersabda, yassiru, yassiru, berikanlah kemudahan, yassiru, lakukanlah sesuatu yang hal itu merupakan jalan kemudahan untuk umat ini. Berikan sesuatu yang memudahkan untuk umat ini. Wala tu'assiru. Dan jangan engkau sempitkan umat ini dengan sesuatu yang menyulitkan. Wabashiru. Yaitu beritakan sesuatu yang menggembirakan kepada umat ini dengan kebaikan-kebaikan. Dengan al-jannah. Barakallahu fikum. Dengan izzah yang hakiki. Kabarkan kepada mereka kemuliaan di atas agama Allah. Kabarkan kepada mereka, barakallahu fikum, nasrullah, pertolongan Allah. Bashiru habibun nasa bil khair wa akhbiruhum bihi. Beritakan semua nilai-nilai kebaikan, naam, yang akan mengangkat umat ini. Ya ikhwah, alangkah indahnya ketika seseorang akan menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang kita dihadapkan kepada sebuah sikon atau sebuah kondisi yang kita harus menjawab kejujuran agama. Tetapi kadang-kadang kita melihat keawaman daripada orang yang bertanya. Di situ seorang da'i tertuntut untuk memilih yang jalan yang paling baik. Maka apa yang dicontohkan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bagaimana umat ini ditanamkan, kata beliau, habibun nas bil khair, tanamkan kepada umat ini pengagungan dan kecintaan kepada agama. Itu jalan ya ikhwan. Kita nampakkan kepada mereka, kita tanamkan pondasi, barakallahu fikum, tentang keagungan Allah, tentang tauhid, tentang besarnya agama Allah, tentang keagungan atau besarnya posisi Rasulullah. Al-usul as-salatah, tanamkan kepada mereka. Maka insyaallah perkara-perkara yang lainnya akan bisa dipahami walaupun secara bertahap. Naam. Maka barakallahu fikum, diingatkan kepada kita untuk kita mengajak bicara itu bima yafhamun. Mengajak bicara umat. Mengajarkan kebaikan umat bima yafhamun, dengan apa yang mereka bisa fahami. Dan jangan memperbincangkan kepada umat segala sesuatu apa yang dia dengarkan. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam, yang menjadi bala bagi umat ini atau yang menjadi musibah bagi ahlu sunnah, yaitu ketika akhbar yang sifatnya khasah atau perihal-perihal yang seharusnya hal itu ditutupi atau yang seharusnya menjadi barakallahu fikum berita yang sifatnya khusus, tapi kadangkala lisan kita tidak menjaga, akhirnya semua orang mengetahui. Hal ini berbahaya. Apalagi ketika berkaitan dengan sesuatu yang besar. Hendaknya kita bersikap cerdas dalam mensifati sesuatu yang berkaitan dengan maslahah wal mawaddah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdillah Imam mengingatkan kepada kita sebuah kisah. Yang pada waktu itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu marah. Dan hak beliau sebagai seorang khalifah untuk marah. Seorang pemimpin yang berhak tentunya menra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Yaitu ketika melihat ada omongan yang sumbang dari kaumnya. Dari segalangan kaum muslimin. Dengan menyatakan nanti kalau dia sudah mati maka demikian-demikian. Nah, maka beliau Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sungguh aku akan kumpulkan semua manusia. Aku tak akan berdiri di hadapan kaum muslimin. Dan aku akan sampaikan perihal apa yang telah diucapkan oleh orang itu kepadaku. Ikhwan berbicara yang tidak baik kepada seorang khalifah. Itu tentunya merupakan suatu tindakan yang buruk. Dan hak bagi seorang khalifah untuk menegur. Karena dia pemimpin. Bahkan memiliki kudrah. Bahkan barakallahu fikum zalatil mawadi'. Hilang perihal yang na'am, hal-hal yang menghalanginya untuk tidak melakukan ingkarul munkar. Berhak baginya na'am untuk berteriak di hadapan semua umat manusia. Tetapi subhanallah. Dan demikian indahnya kehidupan para sahabat. Yang saling mengingatkan kebaikan untuk selalu terjaga. Datang Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Datang kepada Umar ibn Khattab. Ya amir al-mu'minin. Wahai Umar ibn Khattab. Hendaknya dan lebih baiknya. Engkau tunda apa yang ingin engkau sampaikan. Dari permasalahan yang terjadi. Karena saya khawatirkan ketika engkau berbicara di hadapan manusia. Sungguh di tengah-tengah mereka ada awamun nas, ada ghawgha, ada demikian dan demikian. Dengan bahasa kita ada orang yang pendek akalnya. Ada orang yang demikian. Susah memahami, ada orang yang na'am menangkap permasalahan kemudian demikian demikian. Keadaan namanya umat. Jangan kau sampaikan kepada mereka. Nanti akan ditangkap dengan berbagai pemahaman yang salah. Nah. Tunda pembicaraan kau, wahai Umar. Sampai engkau ke kota Madinah. Dan di sana ada orang-orang yang yafhamu, yang uqala. Naam, dari kalangan para sahabat engkau kumpulkan mereka. Dan kau sampaikan kepada mereka. Aneh. Permasalahan pada umat. Ditunda pembicaraannya. Naam. Sampai ke kota Madinah. Dan itu pun hanya kepada para uqala. Dalam mensikapi orang yang telah berlaku. Yang bertindak tidak baik kepada Umar ibn Khattab. Antum lihat. Dikatakan sungguh di kota Madinah. Ada orang-orang yang barakallahu fikum. Ada orang-orang yang yafhamun. Al-uqala. Zawil uqul. Orang yang bisa mempertimbangkan. Masa pada beliau tentunya hidup para ulama. Di sana ada Abdullah ibn Umar anaknya. Nah, di sana ada para kibar, para sahabat. Yang dengan mereka, naam. Semoga permasalahan ini akan selesai. Karena kalau semua orang ini memahami, subhanallah. Sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam ketika menukilkan asar ini. Yang menyedihkan ketika permasalahan yang itu masih dalam lingkup kita. Warakallahu fikum. Tetapi kemudian menyebar kepada semua orang. Yang intinya tidakkah kita mengingat ancaman dari para Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddith bi kulli ma sami'. Atau kama qala. Cukup seorang itu dikatakan dusta atau pendusta yaitu ketika setiap dia mendengar dia menyampaikan. Ini tentunya suatu perkara yang penting ya ikhwah. Sehingga terjaga hati-hati kaum muslimin. Dan coba antum perhatikan apa yang dikatakan Abdurrahman ibn Auf. Jika memang nanti Umar ibn Khattab berdiri, ternyata yang menangkap dari berbagai kalangan, mungkin akan muncul maslahah yang lebih besar. Atau mungkin akan muncul perihal-perihal yang tidak akan, yang tidak diharapkan tentunya. Dan ini merupakan fiqh sahabah dalam memahami. Dalam keadaan sekali lagi, siapa Umar ibn Khattab pada waktu itu? Pemimpin. Naam. Yang pantas. Naam. Sepakat para ulama dinyatakan orang yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah para nabi. Dikatakan dalam fawaid atau fiqhul hadis, yaitu wajibul mu'min ayuhabbiban nasa billah wa yuraghibahum fil khair. Wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhabbiban nas, hendaknya menanamkan kepada umat manusia ini, di hati-hati mereka, atau menanamkan kepada mereka, untuk mereka itu cinta kepada kebaikan. Wallahi ya ikhwan, pemandangan yang cukup baik tentunya kalau kita lihat di Arab Saudi. Yang paling dekat tentunya kita mengambil contoh pada zaman kita untuk lebih mudah kita pahami. Kadang-kadang kalau kita melihat warakallahu fikum, masih ada orang yang mukhalafah. Nah, isbal, hal kullihal, ataupun perkara-perkara yang lainnya. Kadang-kadang mereka duduk waktu ta'lim, datang Syekh bin Baz semuanya, warakallahu fikum, mereka datang di paling depan. Dalam keadaan, subhanallah. Nah, hal kullihal, kadang-kadang muslim. Tapi dengan hikmahnya, Syekh menyampaikan. Dengan senyuman, dengan Masya Allah. Nah, sehingga orang yang mukhalafah pun di kalangan mereka, di tengah-tengah masyarakat, itu mereka enggak berani untuk istihza. Tidak berani untuk memperolok-olok orang-orang yang melakukan, yang menghidupkan apa yang diperintahkan. Kenapa? Karena sudah ditanamkan kepada mereka dengan hikmahnya untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala dan tersampaikan perkara ini dengan demikian bijaknya. Dan kita lihat sendiri bagaimana kadang-kala duduk, bahkan kadang-kala barakallahu fikum, tanya di hadapan para masyayikh. Kadang-kala kalau kita lihat dengan tanpa adab. Naam. Dalam kondisi mereka yang seperti itu. Tapi Syekh masih menjawab dengan demikian santunnya. Dalam keadaan mereka di negeri Arab. Di negeri yang di situ ada para ulama. Yang mungkin kalau tanya di hadapan kita. Mungkin bisa jadi kita usir. Bisa jadi kita katakan. Satu contoh. Maaf, ini contoh. Waktu majlis di pagi hari, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di Masjidun Nabawi di Haram Makki di Makkah, pada hari-hari i'tikaf biasanya beliau memiliki ta'lim, atau pada bulan Ramadan itu biasa ba'da subuh ta'lim sampai matahari terbit. Di tengah-tengah ta'lim warakallahu fikum, Syekh baru bicara, baru menyampaikan ta'lim. Nah, tiba-tiba datang orang maju saf. Halikul leha, lehyahnya Masya Allah, nah, terbang. Artinya tidak memiliki lehyah. Nah, masuk ke saf dengan jalan demikian, tanpa ada kesopanan. Masuk ya Syekh. Nah, ma hukmul muqawiyat katanya. Mungkin yang kalau yang isi majelis kita. Nah, mungkin pengawal, ah, demikian. Warahmatullahi. Syekh pun subhanallah. Syekh Utsaimin yang demikian baru dalam keadaan serius. Karena yang datang memang demikian orang yang memiliki, yang barakallahu fikum. Orang yang mungkin tidak mengetahui. Inilah para ulama selalu membangun istimah. Mahmala. Itu kemungkinan dan kemungkinan. Dengan senyum beliau menjawab. Naam. Dengan demikian bijaknya beliau menjawab barakallahu fikum. Naam. Sebelum menjawab dia menyatakan kaifa haluk ya Syekh. Naam. Syekh bertanya kepada orang ini, karena semua panggilan santunnya Syekh. Nah, kaifa haluk ya Syekh? Kaget, dia bertanya, ditanya kaifa haluk. Nah, dengan senyum dia menjawab, khair, masya Allah, biasa orang Arab. Nah, kaifa haluk ya Syekh, kaifa antas, balik demikian bertanya. Biasa tentunya mereka untuk nah, saling mendoakan. Kuan baru dijawab. Kemudian dia menjawab, lau samah. Kalau Anda berkenan mohon maaf, silakan Anda duduk dulu. Selesai menjawab. Selesai jawab, baru disuruh duduk. Nah, bukan duduk dulu, kemudian apa? Dijawab. Mungkin kalau dia disuruh duduk dulu, mungkin dia sudah kenapa suruh duduk dulu. Sudah maju mungkin. Tapi itu barakallahu fikum, bagaimana fikih yang tertanam. Sehingga orang kadangkala, kalau kita lihat barakallahu fikum, orangnya asin kadangkala, tapi tidak berani menghina. Dengan apa yang ada. Karena sampainya kebaikan kepada mereka, barakallahu fikum kepada umat, dengan hikmah. Nah, dan itu kita lihat dari pribadi para ulama ketika berinteraksi secara langsung. Subhanallah. Semoga Allah memudahkan bagi kita sebagaimana apa yang dilakukan oleh salafun salih. Tayyib. Wa yuraghibahum fil khair. Kali lagi wa yuraghibahum fil khair. Bagaimana kita ini memiliki kondisi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Khairukum anfa'ukum linnah. Dan perkara yang paling manfaat untuk umat ini adalah kebaikan. Sehingga kita tanamkan kepada umat ini untuk cinta kepada kebaikan. Kita semangatkan mereka untuk kebaikan. Dan jangan antum menyangka bisa na'am mendapatkan orang dalam satu minggu. Kemudian dia bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan. Bertahap tentunya. Nah, sekian puluh tahun dia mendapatkan pendidikan sebagaimana kita lihat. Nah, ilmu apa yang didapatkan? Kadangkala kebiasaan yang demikian buruknya, sholat pun kadangkala mereka kadang mau sholat, kadang tidak. Bagaimana mungkin kadangkala untuk berubah dalam satu minggu? Tidak mau berubah, kemudian kita tahdir umpamanya. Nah, ya ikhwatah, agama Allah adalah agama yang besar. Sekali lagi memang membutuhkan kesabaran daripada diri kita untuk menyampaikan agama Allah ini. Selanjutnya berkata beliau, yang bagi ala da'i ila Allah ay yanzura bi hikmah ila kayfiyati tablighi da'wati al-islam ila an-nas bi ay yakuna muyassiran la mu'assiran. Yang bagi, kata beliau, ala da'i, seharusnya bagi seorang da'i yang benar-benar dia menyeru kepada Allah, ay yanzura bi hikmah, hendaknya dia benar-benar memperhatikan sebaik mungkin dengan hikmah tentunya. Artinya seharusnya kita menjadi orang yang hakim ila kaifiyah, ketika melihat cara apa yang akan kita pergunakan untuk menyampaikan dakwah yang besar ini kepada umat. Hal ini sebagaimana ayat atau sebagaimana apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, apa yang telah kita baca. Naam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini kembali kepada apa yang telah kita terangkan. Seseorang itu melihat kepada awaqibul umur. Melihat kepada awaqibul umur. Melihat kepada apa yang kelak akan terjadi. Naam. Melihat, kalau demikian saya lakukan apa akibatnya? Menimbang maslahat wa madharrah. Naam. Dengan ilmu tentunya. Dan janganlah kita barakallahu fikum menjadi seorang yang posisinya bahkan naam tidak bisa memberikan solusi, tetapi yang ada hanya memberatkan umat. Naam. Atau akan semakin menjadi beban dalam kehidupan kita. Bahkan akhirnya kita merasakan dada ini sempit. Tidak bisa kita bernafas lebar. Bebas. Ya ikhwah. Kalau seorang itu ada salamatus sadr. Katakan mungkin fitnah mengarah kepadanya. Semua orang membencinya. Dimanapun dia berada, barakallahu fikum, tenang, dia bisa bernafas. Lapang dadanya, sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah saat beliau dipenjarakan. Berada dalam suatu penjara, barakallahu fikum. Dalam suatu kondisi yang berat tentunya. Tetapi, subhanallah, lapangnya dada beliau, naam, menjadikan beliau mengatakan sebuah ungkapan, dimanapun kalian posisikan aku, maka sungguh kebunku selalu bersama aku. Artinya walaupun tempat apapun beliau diposisikan, ditempatkan di penjara, tetapi kenikmatan itu ada dalam hatinya. Nah, merasakan lapang, barakallahu fikum, seakan-akan tamannya selalu mengikutinya. Karena alhamdulillah, ibadah tidak pernah dan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dengan sel yang beliau berada di dalamnya. Besi-besi ini, barakallahu fikum. Naam. Yang menyempitkan gerak-gerik beliau. Tetapi tidak bisa membatasi hatinya. Untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kembali. Untuk barakallahu fikum. Untuk bertawakal kepada Allah. Untuk berdoa kepada Allah. Untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Yang mungkin bahkan tidak bisa dilakukan di tempat yang lainnya. Maaf agak melebar. Yang saya inginkan, barakallahu fikum. Pada kondisi yang berat seperti ini. Berulang kali kita katakan. Kondisi kita adalah kondisi yang berat. Hendaknya kita saling meringankan. Berat daripada syahwat yang bertebaran. Berat daripada fitnah, na'am, asyubhat yang semakin kuat. Dan itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitanun ka qita'il lailil mudlim. Semakin gelap dan semakin gelap. Yang ini seharusnya tentunya kita semakin hati-hati dan semakin hikmah dalam menyampaikan agama ini. Dan semakin membutuhkan ta'awun dan kebersamaan. Saling mendoakan. Dan hendaknya kita barakallahu fikum tidak melepaskan diri kita daripada mengikat atau daripada kita berhubungan dengan para ulama. Nah. Nanti jam berapa ya, Kwan? Jam 2 ya. Sudah mulai lapar ya, Kwan? Hah? Hah? Belum makan, saya yang belum berarti. Baik. Selanjutnya kata beliau, coba antum lihat. Kalau orang itu melakukan amalia sebagaimana yang beliau lakukan atau yang beliau nasihatkan kepada kita dari hadis, wallahi akan memunculkan sebagaimana apa yang beliau ingatkan. Ketika dia sudah menempuh pada jalurnya dengan hikmah, na'am, dengan niat yang baik, penuh dengan husnudzan, maka kata beliau, at-tabshiru yulidu surura wal iqbala wal itmi'nan lidda'i. Subhanallah. Kata beliau, na'am, at-tabshir, orang yang berupaya untuk menanamkan kecintaan kepada agama Allah untuk umat ini. Nah, menjadi orang yang muyassirun untuk umat ini. Apalagi kepada saudaranya. Apalagi barakallahu fikum kepada ahlu sunnah yang lebih berhak. Untuk mendapatkan at-taisir. Kalau dia sudah melakukan hal seperti itu. Wallahi, hal ini akan memunculkan as-surur. Nah, mana surur ya, Puan? Orang kalau sudah na'am melakukan apa yang na'am disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan memunculkan as-surur. Artinya hati ini akan tenang. Nah. akan menghilangkan kesedihan. Kalau bahasa letterlocknya yaitu akan memunculkan kegembiraan. Artinya hati ini akan tenang. Akan damai. Bahkan akan mengarahkan seorang untuk selalu maju dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tidak merasa minder. Ketika dia telah melakukan apa yang seharusnya dia tempuh. Wal itmi'nan. Dan hatinya akan mendapatkan kedamaian. Akan mendapatkan insyirah sadar. Dada ini lapang ya ikhwah. Ketika kita memang sudah menempuh pada posisinya. Subhanallah lapang. Seberat apapun beban. Kalau memang dia sudah menempuh dengan hikmah. Dan selalu melihat sebagaimana apa yang telah disampaikan kepada kita. Dari fiqhul hadis. Subhanallah. Tenang kita. Mungkin kita tidak baca semuanya. Oh. Naam. Apalagi saat dia berinteraksi dengan umat manusia. Yang memang watak-watak manusia ini beraneka ragam. Dari awamun nas. Dan juga dari ahlu sunnahnya. Beraneka ragam ya kawan. Nah. Tapi yang membedakan ahlu sunnah. Yang ada di hadapan kita. Walhamdulillah kita memuji kepada Allah. Karena hatinya telah terpikat. Nah. Dengan satu apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hak mereka lebih besar. Nah. Dan ini tentunya menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melakukan yang terbaik. Untuk ahlu sunnah. Nah. Tetapi sebaliknya, barakallahu fiikum. Sikap kaku, keras. Naam. Tidak menimbang mana mudharat yang paling ringan. Mafsadah yang paling ringan. Tidak menimbang, barakallahu fiikum, mana mafsadah yang seharusnya dia lebih tempuh. Naam. Apa yang harus dia sampaikan untuk umat. Artinya at-ta'sir. Kali ini, hakikatnya hanya akan melahirkan orang itu semakin menjauh daripada dirinya. Naam. Dan akan menimbulkan barakallahu fikum. Naam. Kasak kusuk di tengah-tengah umat ini. Dan keduanya tentu tidak baik. Naam. Kasak kusuknya umat menjadi ghibah. Naam. Dan juga barakallahu fikum. At-ta'sir itu akan menjadikan dada kita sempit. Dan sebaik-baik perkara tentunya sebagaimana yang dikatakan na'am oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Kemudian barakallahu fiikum. Satu hadis lagi untuk meringkaskan. Wa'an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man yuhramu ar-rifq man yuhram ar-rifq atau man yuhram ar-rifq yuhram al-khayr kullah. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terhalangi, orang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak dimudahkan untuk mensifati dirinya, untuk ada pada dirinya sifatul rifq, itu lemah lembut. Yuhramil khair kullah. Maka orang ini akan terhalangi untuk datangnya kebaikan-kebaikan. Naam kemarannya. bahkan akan terhalangi dari segala bentuk kebaikan. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Salim, "Ar-rifqu yantazimu khair ad-dunya wal akhirah." ولذلك فالله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره فمن حرم الرفق حرم هذا الخير العميم والجوار الكريم. Beliau mengingatkan kepada kita bagaimana kelembutan itu barakallahu fikum akan melahirkan kebaikan, baik itu kebaikan duniawi ataupun kebaikan ukhrawi, merupakan sebuah silsilah keterkaitan yang tidak bisa dipilahkan memang. Jika orang itu memiliki sifatul rifq, akan terbimbing kepada sifat-sifat yang lainnya dan akan lebih mudah dia untuk menggapai sifat mulia yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita contohkan. Dan mungkin kita mengulang lagi sebagai contoh yang paling gampang. Orang yang budiman katakan, yaitu apa, orang yang mudah memberi, apa bahasa kita, panjang tangan, oh dermawan. Nah, kalau panjang tangan apa? Baik. Orang yang dermawan, barakallahu fikum, kadang-kala dia membangun kedermawannya dari berbagai hal. Bisa jadi orang yang dermawan tapi kadang-kala mudah marah. Nah. Orang yang dermawan, barakallahu fikum, itu kadang-kala dia tidak mendapatkan sifat yang lainnya. Memang dermawan, tetapi pemarah. Nah, tidak sabar. Kadang-kala demikian. Nah, pemberani umpamanya. Tapi kadang-kala tidak memiliki perhitungan. Nah, tidak memiliki barakallahu fikum tingkat pemikiran yang hakim, yang bijak. Nah, tetapi orang yang rifq, orang yang hatinya lembut, barakallahu fikum, naam, mungkin dia sanggup untuk melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh orang yang lainnya. Lembutnya hati seorang, subhanallah, akan menjadikan dia lebih daripada seorang dermawan ketika dia memiliki apa yang memang seharusnya dia lakukan. Bahkan orang yang memiliki sifat rifq terkadang akan lebih berani daripada beraninya orang yang syuja', sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang semuanya sepakat memiliki kelembutan hati yang masya Allah, tapi pada kondisi yang memang seharusnya, maka akan memunculkan, subhanallah, semua kebaikan ternyata bisa teriringi atau akan muncul warakallahu fikum daripada sifat rifq. Kalau orang sudah tidak memiliki sifat rifq, memang subhanallah. Kadang-kadang umat pun takut untuk berjumpa. Takut untuk melihat. Nah, takut dan takut barakallahu fikum akibat seorang tidak memiliki sifat rifq. Sebagaimana ahadis yang mungkin telah kita baca atau yang pernah dibacakan kepada antum. Bagaimana orang yang badi. Naam. Bagaimana orang yang mudah melepaskan lisannya. Bagaimana orang yang tidak memperhitungkan apa yang diucapkannya. Nah, dan barakallahu fikum, orang yang memiliki sifat rifq, dia akan dicintai oleh saudaranya. Dan dadanya akan lapang, barakallahu fikum. Dia akan dicintai oleh saudaranya, barakallahu fikum, dan dadanya akan lebih lapang. Dan inilah yang perlu kita melatih. Nah, hal ini yang perlu kita untuk iktisab. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan hal ini semuanya kepada kita. Satu lagi boleh ya, kawan? Nah. Baik. Satu lagi. Barakallahu fikum. Wa'an Abi Hurairah. Hadis ini dimasukkan dalam bab al-hilm wa-rifq. Nah. karena sangat memiliki terkaitan. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab qala la taghdab. Aneh memang nasib Rasulullah itu. Saya kadang-kala kalau kita arahkan mungkin untuk sebagian orang mungkin ketika dia minta nasihat, mohon ya akhi, tolong nasihatkan aku. Jangan marah, umpamanya. Memang saya marah sekarang. Atau mungkin akan muncul ungkapan yang aneh. Memangnya saya pemarah. Dan itu warakallahu fikum. Memang watak manusia. Suatu nasihat kadang-kadang menjadi tuduhan. Atau teranggap sebagai apa? Tuduhan. Coba antum melihat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang. Ausini. Berikan wasiat kepadaku. Berikan nasihat kepadaku. Berikan nasihat kepadaku. Apa nasihat Rasulullah ya kawan? La taghdab. Jangan marah. La taghdab, jangan mudah marah. Kalau bahasa kita, jangan marah. Faraddada miraran, kemudian dia berkata lagi, "Ausini. Berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab." Nah. Dan inilah terbiah dari para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan orang ini seharusnya semakin menyadari. Coba antum ya ikhwan. Kalau orang meminta nasihat. Dikatakan la taghdab. Kemudian minta nasihat lagi. Ya kan? Nasihati aku. La taghdab. Minta lagi. Dikatakan apa ya ikhwan? La taghdab. Mungkin kita akan merasa aneh. Nah, dan itu seakan-akan. Naam. Terbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul menterbiah. Dan memberikan tasfiyah. Karena mungkin kalau ini nasihat kepada kita, mungkin kita akan bilang, saya sudah minta nasihat berulang-ulang, katakan itu saja. Nah, berulang kali katakan, latak, mungkin demikian kita katakan. Mungkin. Mungkin malah jadi ketika diulang-ulangi nasihat, mungkin malah akhirnya memunculkan apa ya, kawan? Marah. Nah. Baik. Latak wab. Kita masuk kepada satu faedah. Naam, yang kedua di situ dikatakan al-ghadabu miftahus syarr. Al-ghadabu miftahus syarr. Amarah itu merupakan kunci kejelekan. Al-ghadabu miftahus syarr. Kunci kejelekan. Dan kita sudah membaca ayat dan kita sudah sampaikan bagaimana para ulama mengingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wal kadhimina wal 'afina 'anil nas subhanallah wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas subhanallah. Bagaimana keutamaan bahkan Allah katakan mereka sebagai orang-orang yang muhsinin. Maka sungguh ya ikhwah al ghadab itu adalah miftahus syarr. Dan seakan-akan beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa sikap marah itu warakallahu fikum asalnya memang demikian. Kecuali tentunya ketika seorang benar-benar marah karena Allah dan orang yang marah karena Allah juga tentunya dilandasi dengan apa ya ikhwan? Dengan ilmu. Dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maslahat daripada marahnya itu besar. Ini al-ghadab. Tetapi asalnya. Orang yang mudah marah. Atau bahkan amarah itu adalah miftahus syarr. Naam. seorang hakim, naam, boleh enggak ikhwan memberikan keputusan dalam keadaan marah? Dalam keadaan sedang emosi, naam, kemudian memberikan keputusan. Jangankan dalam keadaan marah, yang memicu kemarahan pun sebagian para ulama menganggap hal itu tidak boleh. Yaitu menghukumi dalam keadaan lapar. Biasanya kalau orang lapar itu mudah apa ya, kawan? Mudah marah. Nah, bagaimana kadang-kadang seorang suami pulang ke rumah, nah, di jalan senyum-senyum, kepada orang lain bisa senyum. Sampai rumah belum dimasakkan. Sama-sama lapar. Di jalan lapar, di rumah juga apa? Lapar. Nah, belum selesai masalahnya istri, keluar. Masya Allah. Marah kepada istrinya. Kamu demikian, demikian. Nah, gara-gara apa? Lapar. Dalam keadaan kepada orang lain, senyum-senyum. Kepada istrinya marah-marah. Gak adil. Nah, nah, dalam keadaan lapar, warakallahu fikum, sebagian para ulama menyatakan tidak boleh seorang hakim memutuskan dalam keadaan apa? Lapar. Mungkin antum ada yang bertanya, gimana kalau puasa? Lain permasalahannya tentunya. Baik, ini sebagai naam takrib, sebagai permasalahan yang naam kita harapkan akan mendekatkan pemahaman. Artinya bahwa amarah itu merupakan kunci kesalahan. Kunci yang akan membuka barakallahu fikum kejelekan-kejelekan. Walidzalika wassana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an la yaghdab. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada orang yang bertanya untuk jangan marah. Tsumma raddada hadhihi al-mas'alata alaihi miraran wan nabiyyu raddada alaihi hadzal jawab. Terus warakallahu fikum, orang yang bertanya nasihatnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa memang amarah atau marah ini perkara yang warakallahu fikum akan memunculkan berbagai kejelekan, berbagai mafsadah. Dan kehati-hatian itu, menahan emosi itu merupakan kunci kebaikan. Menahan emosi, mana ya kawan? Kunci daripada kebaikan. Nah, tabe ikhwan, mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini, yang sebenarnya jadwal yang sebagaimana telah antum dengarkan atau yang antum ketahui itu jadwalnya Ustaz Al-Fadhil Naam Abul Munggarul Akmal Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Tetapi karena beliau berhalangan, naam, maka kita menggantikan, naam, dan semoga barakallahu fikum apa yang kita baca dari ahadith dan ayat, semoga ada manfaatnya dan menjadikan peringatan bagi kita semuanya. Demi Allah, wallahi ya ikhwah, ketika seseorang itu menempuh jalan yang terbaik, melangkah dengan cara yang terbaik, dengan selalu mengembalikan semua apa yang menjadi problem dalam kehidupannya kepada ayat-ayat Allah, kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh hal itu kemuliaan, dan insyaallah akan membuka kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan taufiknya kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada hati kita kemampuan untuk bersifat al-hilm. Artinya semoga Allah menghiasi hati kita, menghiasi akhlak kita dengan sifatul hilm, wal-rifq, wal-anah. Yang kesemuanya tentunya merupakan kebaikan-kebaikan yang insya Allah dengannya seorang bisa meraih yang terbaik dalam kehidupannya. Dan semoga Allah selalu membimbing kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahu a'lam bissawab. Dan jika ada kesalahan, tolong diingatkan. Mungkin ada hadis ataupun ayat yang salah, tolong diingatkan. Naam. Dan tentunya merupakan nasihat yang paling baik. ketika barakallahu fikum antum mau mengingatkan kesalahan dari apa yang telah kita sampaikan. Naam, tentunya kesalahan adalah muncul daripada saya pribadi dan godaan syaitan, dan kebenaran tentunya hak mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qouli hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanallahu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.